Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإخواني في الله رحمني ورحمكم الله جميعا الحمد لله kita bersyukur pada Allah Ta'ala atas kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada kita berupa nikmat talabul ilmi syar'i, yang semoga kita meraih janji apa yang Allah janjikan melalui lisan nabinya sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki padanya kebaikan, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan fahamkan dia di dalam agama ini. Di mana al-fiqhu fid-din, memahami agama ini, diterangkan para ulama jalannya ada beberapa cara untuk meraihnya. Yang pertama adalah hudur fi majalisil ilmi wal istima'ihi wa isgha ilaihi. Yang pertama hadir di majelis ilmu, kemudian mendengarkan dan perhatian seksama untuk mempelajari ilmu agama tersebut. Dan yang kedua adalah su'alu ahlil ilmi, li'anna su'al miftahul ilm, bertanya kepada ahlul ilmi, karena yang namanya bertanya adalah barakallahu fikum obat ataupun kunci untuk meraih ilmu agama. Dan yang ketiga diterangkan fadilatu Syekh Saleh Fauzan pula adalah mutala'atu al-kutubin nafi'ah, mau membaca, menelaah kitab-kitab ahli ilmi yang bermanfaat. Ini juga cara-cara meraih ilmu agama. Dan disebutkan di sana beberapa cara meraih ilmu agama dalam risalah beliau Al-Fiqhul Akbar, yani fikih al-akbar, tentang ilmu akidah, yang seyogianya bagi kita untuk terus perhatian kepada kitab-kitab ilmu para ulama. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, fa insyaallah di malam hari ini kita meneruskan pelajaran kita dengan dua kitab, Bulughul Maram Fadilatul Ahkam dan juga kitab Manhajus Salikin. Maka sebelum kita meneruskan majelis kita di malam hari ini, kepada para tulab, anak-anak kita yang telah menghafal dua hadis ataupun satu hadis yang telah kita baca dalam kitab Bulughul Maram dalam pertemuan malam yang lalu, untuk mereka berdiri membaca. Tidak kita tunjuk yang sudah hafal, tafadhalu ikra'u wa zadakumullahu ilman wa hifdha. Tafadhalu, yang hafal. Ma ahad minkum? Ha? Man qad hafidh? Siapa yang sudah hafal? Sudah pada punya kitabnya belum? Sudah. Naam, alhamdulillah. Coba dihafal berdiri. Tayyib, kalau tidak coba semua yang duduk di barisan depan di atas karpet, yang hafal berdiri. wala ahad. Allahul musta'an. Ma ahadun minkum hafidhal hadis. Ya. Tidak ada satu pun. Nah, barakallahu fik. Iqra'u. Bismillah. Barakallahu fiik. Jazakumullah khair. Tayyib, kita lanjutkan pada pelajaran selanjutnya. Masih dalam kitab Naam barakallahu fikum Bulughul Maram. Maka barakallahu fikum taqdim wa ta'khir. Naam. Permasalahan masailnya berbeda dengan hadis yang akan kita baca. Namun tidak mengapa untuk kita berupaya untuk menghafal hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Naam barakallahu fikum. Siapa yang punya kitabnya? Siapa yang punya kitabnya Bulughul Maram? Indak. Tayib, dibaca yang keras. Jahwari. Hah? Yang Jahwari, siapa yang suaranya lantang? Membaca dari buku qiraah. Hadis setelahnya. Manil Jahwari indak ya? Hah? Tafadhal. Disebut nama atau tidak? Eh, sebut nama atau tidak ini? Dipanggil namanya enggak? Tayyib, manil Jahwari. Siapa yang keras lantang suaranya? Coba membaca. Dengan membaca dari kitab. Hadis setelahnya. Siapa? Eh? Yang bagian sini pada punya kitabnya enggak? Enggak punya. Yang punya kitabnya coba angkat tangan. Irfa'u aydiyakum. Enggak ada satu pun. Ajib. Satu. Coba tinggi-tinggi biar kita lihat. Satu, dua, tiga. Sedikit ya. Tapi enggak, ikra. Yang keras. Antum. Jazakallah khair. Dibaca hadis setelahnya. Punya kitabnya? Hadis setelahnya, Mas, dibaca. Barakallahu fikum. Hadis dari Hudzaifah, sahabat yang mulia Ibnul Yaman radhiyallahu anhuma, menceritakan tentang bagaimana sifat qiraah Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam salat. Yani coba diulang hadis. Ndak sebelahnya punya kitab? Dibaca yang keras lagi. An Hudzaifah, biar dia hafal besok. Barakallahu fikum. An Hudzaifah radhiyallahu anhu qala salaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ma marrat ayatur rahmatin illa waqafa indaha yas'al. wala ayatu azab illa wasta'adha minha aw kama qal radhiyallahu anhu rawahul khamsah. Hadis dari Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, aku salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tidaklah beliau melewati bacaan pada ayat-ayat rahmat kecuali beliau berhenti dan meminta rahmat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan tidak pula melewati ayat-ayat azab kecuali beliau berlindung kepada Allah dari siksaannya. Hadis ini diriwayatkan imam yang lima. Apa maksud imam yang lima? Ini istilah al-imam Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala, yaitu antum tulis kitab Ummahatus Sitt, kitab induk-induk kitab hadis ada enam, Sahihul Bukhari, kemudian Sahih Muslim, naam, kemudian Sunan Abu Dawud, kemudian Sunan An-Nasai, kemudian setelah itu Sunan At-Tirmidzi, setelahnya adalah Sunan Ibnu Majah rahimahumullahu jami'a. Ini disebut Ummahatus Sitt, enam kitab yang merupakan induk dalam kitab-kitab hadis, yang disebut rawahu sittah, diriwayatkan imam yang enam. Kalau disebutkan rawahu sab'ah, ditambahkan Imam Ahmad rahimahullah. Kalau disebutkan rawahul khamsah, dikurangi Imamul Bukhari. Kalau disebutkan rawahul arba'ah, dikurangi Bukhari dan Muslim. Kalau disebutkan rawahu sitt salasah, berarti Abu Dawud, Nasa'i dan Tirmidzi. Naam. Rawahu dua apa tidak? Tidak. Naam. Adanya muttafaqun alaih. Kemudian setelahnya rawahu siapa? Naam. Ini istilah beliau, sehingga nanti di dalam permasalahan ini barakallahu fikum adalah tidak ada kerancuan insyaallah. Tayyib barakallahu fikum. Maka ikhwani fillah rahimanakumullah, insyaallah hafalan besok pada hadis Hudzaifah, di mana beliau mengatakan salaitu ma nabi sallallahu alaihi wasallam, kami pernah salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, famamarrat ayatul rahmah, tidaklah beliau melewati ayat rahmah, berkisah tentang surga atau orang-orang yang dimasukkan ke dalam jannah dan serta nikmat-nikmat Allah, illa waqafa 'alaiha wa yas'al, kecuali beliau berhenti dan memohon kepada Allah akan rahmatnya. Kemudian wa ma marrat ayatu 'adzabin, tidaklah beliau melewati ayat-ayat azab melainkan ista'adha minha, beliau berlindung dari ayat azab, dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini diterangkan para ulama tempatnya hendaknya pada sholat-sholat sunnah, bukan dalam sholat fardu, namun dalam sholat nafilah. Dan kita dapatkan sebagian masyayikh ketika kita sholat di belakang mereka sholatul taraweh, mereka kadang demikian kita dapatkan sebagiannya berhenti. Subhanallahi ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal azizul hakim. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Terdengar demikian. Naam. Bertasbih kemudian kadang berhenti. Naam. Namun tidak harus keras. Naam. Ini wallahu a'lamu bissawab. Naam. Mungkin amalan bihadzal hadis, yaitu mengamalkan hadis Hudzaifah ini. Naam barakallahu fikum. Adapun makmum tentunya mengikuti imam dan mengiringi imam. Jangan, oh ini lagi mau minta. Nah, tidak. Nah, namun tadi boleh bagi mereka berdoa. Nah, namun jangan sampai mereka terluputkan sehingga menyelisih imam dalam gerakan. Tayyibarakallahu fikum. Ikhwani fillah rahimanakumullah, kita lanjutkan pelajaran kita pada kitab Minhajus Salikin. Taib, kita lanjutkan tentang sifat sholat. Setelah selesai dari permasalahan mengenai al-jahr dan sir dalam qiraah, maka di poin yang ke-86, qala al-imam Sa'di rahimahullah, poin yang ke-86, thumma yukabbiru liruku', kemudian beliau bertakbir untuk ruku. Wa yada'u yadayhi ala rukbataihi, maka beliau meletakkan kedua tangannya di atas kedua lututnya. Wa tuj'alu ra'suhu hiyala dhahrihi, maka beliau jadikan kepalanya rata dengan punggungnya. Wa yaqulu subhana rabbiyal 'adzim wa yukarriruhu, dan beliau mengucapkan zikir subhana rabbiyal 'adzim dan mengulang-ulangnya. Wa in qala ma'a dhalika hala ruku'ihi wa sujudihi, apabila mengucapkan bersama zikir subhana rabbiyal 'adzim dalam keadaan ruku dan sujudnya, ditambahkan subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahummaghfirli fahasan, maka ditambahkan subhanakallahumma rabbana, maha suci engkau ya Allah Rabb kami, wa bihamdika dan dengan memujimu, Allahumma ighfirli, ya Allah ampunilah aku, fahasan, maka itu adalah bagus. 5 poin kita ambil atau kita baca dalam pelajaran kali ini, yakni menggambarkan tentang sifat rukuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau setelah selesai dari qiraah summa yukabbiru liruku, kemudian bertakbir untuk ruku, yang disebut takbir apa indak? Takbir intiqal, barakallahu fik. Takbir intiqal, yakni liyantaqila mila ruknin ila ruknin akhar, untuk berpindah kepada rukun yang satu pada rukun yang lain. Hukumnya apa ya, siapa sampingnya Mas Hanif? Hukumnya apa? Udah, antum jauh-jauh dari Banjar ya, sudah meninggalkan keluarga, nah, sudah lewat, hukumnya apa? Tapi coba berpisah biar nanti enggak cerita. Nah, rakalafik. Coba hukumnya apa hendak ya? Yang dekat. Fik. Hendak. Allah rizqan. Apa hukum takbir intikal sahiban nadharah? Yang pakai kacamata? Nah, antum. Wallahu a'lam hukumnya. Berahi, hukumnya apa takbir intikal? Gak tahu Ustaz, gak punya kitabnya. Memang di kitab ini gak ada ya. Itu dengan dijelaskan kemarin hukumnya apa. Coba yang lain. Was, hukumnya wajib. Hukumnya wajib bukan rukun. Jazakallah khairan. Hukumnya wajib bukan rukun. Nam takbirul intiqal. Di sini ada beberapa perkara yang akan kita ambil, yang mungkin ini berkaitan dengan munasabah kejadian yang kita alami di kemarin hari. Dalam sebuah kehidupan, kadang kita mengalami berbagai kejadian ini itu. Jangan dianggap jelek kejadian-kejadian tersebut, namun kita ambil hikmah. Kesalahan yang ada, seandainya salah di kala kita tidak tahu, mudah-mudahan itu kebaikan, sehingga kita jadi mendapatkan ilmu. Nah, di sini yukabbiru liruku, kemudian imam itu bertakbir untuk ruku, maka muncul permasalahan, yaitu bagaimana seandainya imamnya takbir Allahu Akbar, kayak kemarin hujan, belakang dengar enggak? Enggak dengar. Bolehkah di sana ada pembahasan tablighu takbir idza lam yusmi'il imam, idza lam yusma'ul imam? Bolehkah disambungkan takbirnya apabila bacaan takbirnya imam tidak terdengar? Begitu enggak kemarin? Nah, ini sekarang. Bagaimana? Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya dalam bab, yakni bab Man asma'an nasa takbiral imam. Bab orang yang menyampaikan atau memperdengarkan kepada manusia takbirnya imam. Imam Allahu Akbar. Allahu Akbar. Misalnya demikian ya. Dengar nanti. Maka di sini nomor hadis 712 dengan tarkimnya Muhammad Abdul Baqi. Nah, nomor hadis 712. Hadisnya panjang, yaitu singkatnya kisah dikala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu sakit. Dengan sakit yang menyebabkan beliau wafat, maka beliau mengatakan murru Abu Bakrin fal yusalli, perintahkan pada Abu Bakar untuk mengimami manusia. Maka Aisyah mengatakan naam kepada Rasul, kultu aku katakan, inna Abu Bakrin rajulun asif, wahai Rasul, ini ayahku Abu Bakar itu rajulun asif, janganlah jadi imam, kurang pas. Kenapa? Dari si mana? Karena kata beliau, in yakum maka maka yabki, kalau beliau nanti jadi imam banyak menangis, bisa rekrungu suaranya, bahasa kita demikian. Naam, al-muhim demikian. Maka hadis yang panjang hingga akhirnya di sana barakallahu fikum, yakni manusia, maka di sini akhirnya fata'akhkhara nam, di sini panjang falamma ra'ahu ana barakallahu fikum, maka sampai diulang oleh beliau perintah kedua. Nam, kata Aisyah, fala yakdir alal qira'ah, karena beliau menangis tidak mampu untuk membaca. Faqala murru Abu Bakrin falyusalli, perintahkan Abu Bakar untuk mengimami manusia kali kedua. Maka kali ketiga, kali keempat beliau mengucapkan demikian. Naam, maka inna kunna sawahibu Yusuf, murru Abu Bakrin falyusalli, masih disanggah beliau mengatakan, memang kalian para istri itu bagaikan sawahibu Yusuf, artinya banyak menyanggah. Nah, akhirnya perintahkan Abu Bakar untuk sholat mengimami manusia. Maka fakharajan fasolla, maka sholatlah. Maka Nabi SAW keluar menuju masjid, yuhadha bainar rajulaini, dipapah diantara dua orang. Lihatlah Rasul dalam keadaan sakit, namun ta'zim beliau terhadap sholat al-jamaah sampai dipapah. Naam, ingin hadir dalam salat jamaah. Kaanni anduru ilaihi yakhuttu bi rijlaihi al-ardha. Seakan-akan aku melihat kepada beliau, yakni yakhuttu bi rijlaihi al-ardha, ya seakan-akan ngambang kakinya keduanya. Falamma ra'ahu Abu Bakar dhahaba yata'akhkhar. Maka tatkala Abu Bakar sudah ngimami lagi salat, melihat Nabi datang, beliau mundur. Fa asyara ilaihi, maka Nabi mengisyaratkan kepada beliau karena sudah masuk salat, tidak dengan ucapan. Ansalli, ya terus saja, teruskan, lanjutkan. Namun Abu Bakar fata'akhkhara Abu Bakar, maka Abu Bakar terus mundur. Fa qa'ada an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ila jambih, maka akhirnya Nabi duduk di samping Abu Bakar. Wa Abu Bakar yusmi'un nas takbira, maka Abu Bakar menyampaikan kepada manusia, yakni bacaan takbirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari hadis ini dan hadis Jabir radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, nah, di sini terjadi permasalahan di antara para ulama. Diterangkan, istahabbal ulama tablighu takbiri min ba'dil ma'mumin idza lam yusma'il imam. Disunahkan oleh para ulama untuk menyampaikan, menyambungkan takbir yang dilakukan sebagian makmum apabila tidak terdengar bacaan imam, yaitu takbirnya imam tidak terdengar. Mereka berdalil dengan hadis Jabir bin Abdullah dan juga hadis Aisyah radhiyallahu anhuma, yang ini keduanya diriwayatkan dalam sahih. Ini dalilnya, diantaranya hadis tadi. Naam. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa jilid ke-23 halaman 402. Naam. Berkata Syekhul Islam, kama fi Majmu'i Fatawa, sebagaimana dalam Majmu'il Fatawa jilid 23 halaman 402. Beliau menerangkan tentang hadis tersebut, kaifiyah ataupun kapan dibolehkannya menyambungkan takbirnya imam apabila tidak terdengar. Naam. Adalah di sini qala la yushra'ul jahru bitakbir khalfal imam alladhi huwal muballigh li ghairi hajah bittifaqil a'immah. La yushra', tidak disyariatkan al-jahr menjaharkan takbir di belakang imam. Nah, makmum tidak boleh menjaharkan takbir di belakang imam. Alladhi huwal muballigh, dengan tujuan dia menyampaikan kepada manusia yang di belakangnya, li ghairi hajah, tanpa dibutuhkan. Spekernya keras, suara imam lantang, kedengaran, tidak dibutuhkan untuk manusia menyampaikan. Nah, tapi kan di Masjidil Haram keras, kok masih ada Allahu Akbar terus. Hajah di Masjidil Haram, kadangkala sholat di belakang imam itu sampai hampir 1 kilo, gak dengar bacaan imam kadang. Kadang takbirnya, kreseknya imam itu tidak dengar. Sehingga tadi, karena hajah disampaikan. Nah, tidaklah semua yang terjadi di masjidah ini, syarifaini haramain, yakni masjid haram Makki dan haram Madani, ini dijadikan dalil. Namun dalil kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan bagaimana keterangan para ulama Sunnah? Kata beliau rahimahullah, tidak disyaratkan jahar dengan takbir di belakang imam, yang mana dia orang yang ingin menyampaikan kepada manusia takbirnya imam, li ghairi hajah, kalau tidak dibutuhkan. Tidak ada syariatnya. Nam, bittifaqil a'immah, yang mana ini dengan kesepakatan para a'immah. Fa inna bilalan lam yakun yuballighu khalfan nabi sallallahu alaihi wasallam huwa wala ghairuhu. Dikarenakan Bilal tidak pernah menyampaikan, yaitu menyambungkan takbirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun yang lainnya. Naam. Walam yakun yuballighu khalfa khulafa'ir rasyidin. Demikian pula tidak ada seorang pun yang menyampaikan takbirnya di belakang khulafa'ur rasyidin. Jadi imam ini ketika itu tidak dibutuhkan. Lakin akan tetapi, lama maridun Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla bin nas. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam sakit dan salat mengimami manusia, marotan pada satu kali, maka wasautuhu dhaif, suaranya lemah. Wa kana Abu Bakrin yusalli ila janbihi, dan adalah Abu Bakar salat di sampingnya. Yang tadi hadis tadi Aisyah, maka yusmi'un nas takbira, maka Abu Bakar menyampaikan kepada manusia memperdengarkan takbir tersebut. Artinya nyambung kan Allahu Akbar tadi. Wastadalal ulama bidzalika, maka para ulama berdalil dengan hal tersebut, annahu yushra'u takbir indal hajah, maka dibolehkan untuk menyambungkan takbir ketika dibutuhkan. Misalnya dha'fu sautihi, karena lemahnya suara imam. Ketika dibutuhkan. Berapa? Kalau satu sudah mencukupi, ya sudah. Tidak perlu soft pertama, soft kedua, soft ketiga, malah bareng-bareng. Allahu Akbar. Ya. Nah, ini keliru. Kenapa? Dibutuhkan enggak kira-kira? Fa'amma biduni dzalik. Adapun selain hal yang dibutuhkan, maka fattafaqu 'ala annahu makruh ghairu masyru'. Maka ini makruh, dibenci. Tidak disyariatkan. Nah, kalau tidak dibutuhkan. Nah, ini demikian. Fatanaza'u fi butlani sholati man yaf'alhu 'ala qaulaini. Maka terjadi khilaf di kalangan para ulama. Orang yang melakukan tanpa adanya hajah kebutuhan, batal sholatnya atau tidak? Dua pendapat. 6. Wa niza'u fi sihhati ma'rufun fi madhhabi Malik wa Ahmad wa ghairihima. 6. Dan perselisihan tentang sahnya sholat tersebut telah dikenal dalam madhab Malik, Imam Ahmad dan yang lain keduanya. Ghairu annahu makruh bittifaqi al-madhahibi kulliha. Hanya saja tetap dikatakan makruh. 6. Hukumnya makruh, dibenci. Intaha qauluhu, selesai ucapan beliau sebagaimana dalam Majmu' Fatawa jilid 23 halaman 402. Sehingga alhamdulillah ada kejadian. Nah, ada kejadian. Oh, berarti kalau rame kayak kemarin misalnya, oh sudah, ini jangan diulangi lagi. Nah, kan belum tahu, mudah-mudahan dimaafkan. Nah, kalau sudah tahu ya sudah, lakukan yang sunnah. Siapa yang kira-kira menyampaikan? Ya lakrab orang yang di dekatnya atau mungkin muadzinnya. Nah, kalau sudah ada satu yang teriak ya sudah, cukup satu saja. Nah, ternyata dari sini sudah lemah sekali. Softnya misalnya di sini, sini menyampaikan, di pintu sana karena di luar gebrutuk lagi. Kurang dengar ya. Allahu Akbar sana, Allahu Akbar boleh. Nah, karena dibutuhkan. Namun seandainya di sini kemudian di situ pakai speaker kedengar sampai sana ya sudah, cukup. Nah, apa alasannya? Karena hajah. Disunahkan karena hajah. Nah ini. Sehingga di sini sebuah apa namanya? Kejadian yang bisa mendapatkan akhirnya adanya ilmu. Nah, disyukuri sebagaimana dulu Aisyah radhiyallahu anha ketika beliau ketinggal rombongan kafilah yang akhirnya terjadilah ini dan itu. Namun dikatakan oleh para ulama yang akhirnya turun ayat tayammum. Nah, maka dikatakan oleh para sahabat, hada laisa awwalu bi barakatikum ya ala Abi Bakrin. Ini bukan kali pertama barokah dengan sebab kalian wahai keluarga Abu Bakar. Artinya kejadian kadang mendapatkan menjadi sebab ilmu. Nah, sehingga tadi penting untuk kita terus belajar, belajar, belajar. Yang namanya kebodohan adalah sifat manusia. Kapan hilangnya? Yaitu dengan belajar atau dengan bertanya dan seterusnya. Nah, barakallahu fikum. Ini permasalahan pertama tentang menyampaikan takbir. Kemudian yang kedua, poin kedua, wayadau yadaihi ala rukbataihi, meletakkan kedua tangannya di atas kedua lututnya. Maka di sini, apakah hukum meletakkan kedua tangan di atas kedua lututnya? Maka di sini nanti akan ayat telah lewat sebetulnya dalam Bulughul Maram hadis dari Abi Humaid As-Sa'idi tentang bagaimana sifat rukuknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kabbara ja'ala yadayhi haffa mankibaihi wa idza raka'a amkana yadayhi min rukbataihi summa hasara dhahrahu fa idza rafa'a ra'sahu istawa hatta ya'uda kullu faqarin makanahu al-haditha. Naam, dari Abi Humaid As-Sa'idi yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, beliau menyatakan, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila takbir menjadikan kedua tangannya rata dengan kedua pundaknya. Wa idza raka'a, dan apabila beliau ruku, amkana yadaihi, mengokohkan kedua tangannya min rukbataihi, di lututnya. Naam, di lututnya. Wa hasara dhahrahu, maka beliau meratakan punggungnya. Fa idza rafa'a ra'sahu istawa, apabila mengangkat kepalanya berusaha untuk lurus betul-betul tegak, hatta ya'uda kullu faqarin makanahu, sehingga kembalilah semua lekukan-lekukan atau rusuk-rusuk tadi pada tempatnya. Naam, ini bagaimana sifat sujud ruku Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka pertama, apa hukum meletakkan kedua tangan di atas kedua lutut? Nah, barakallahu fikum. Maka di sana barakallahu fikum, dzakara aktsarul ulama. Nah, barakallahu fikum. Kalau dulu di sana ada tentang sifat rukuknya Nabi. Pertama, hadis Abi Sa'id Al-Khudri, kana yadau yadaihi ala rukbataihi, adalah beliau meletakkan dari perbuatannya meletakkan kedua tangannya di atas kedua lututnya. Wa qata mara bidzalika an-nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi memerintahkan hal tersebut sebagaimana dalam hadis Mus'ab ibnu Sa'ad ibn Abi Waqqas dalam Sahihain. 6, maka beliau mengatakan, salatu ila jambi abi, aku salat di samping ayahku, yakni Sa'ad bin Abi Waqqas, sahabat Nabi. Maka kata Mus'ab ibn Sa'ad bin Abi Waqqas, fatabaqtu baina kaffai. Kata beliau, fatabaqtu baina kaffai, maka aku berittibaq. Ittibaq itu barakallahu fikum, ittibaq atau tatbik di sini, yakni dahulu beliau tatbik itu, nah begini. Tatbik, nah, menyatukan. Itu tatbik. Nah, maka beliau sebagian mengatakan di belakang. Nah, tatbik. Nah ini. Qala rahimahullah, di sini maka aku mentatbik, yaitu melakukan tatbik, tatbik yaitu tabaqa. Beliau mengatakan, maka aku barakallahu fikum mentatbik daripada ini, daripada kedua telapakku. Suma wadatuha baina fakhidai, kemudian aku letakkan di antara kedua pahaku. Fanahani abi, maka Sa'ad bin Abi Waqqas sahabat Nabi yang mulia melarangku. Faqala kunna naf'aluh, dahulu kami melakukannya. Fanahu fanuhina anhu, maka kami dilarang. Fa'umirna an nadriba bil kaffi 'ala ruqab, maka kami diperintahkan untuk meletakkan telapak tangan di atas lutut. Naam, dengan perintah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sehingga di sini tatbik dahulu dilakukan oleh para sahabat namun dilarang oleh Nabi, sehingga ini mansukh istilahnya. Naam, yaitu di nasakh dihapus oleh syariat ini. Maka di sini bagaimana meletakkan tangan di atas kedua lututnya adalah barakallahu fikum zahir wallahu a'lam, yaitu wallahu a'lam bahwasanya meletakkan tersebut hukumnya sekedar sunnah, tidak sampai pada derajat wajib. Sekedar sunnah tidak sampai derajat wajib. Artinya kalau ditinggalkan maka tidak sujud sahwi. Nah, karena bukan wajib. Kadangkala mungkin didapatkan seperti ada ikhwah datang kepada kami, apa hukum meletakkan kini bagaimana? Di lutut atau di garas ya? Ya di lutut. Lo kok antum di garas ya? Karena lagi sakit kakinya. Nah di sini ada faedah yang kita dapatkan dari majelisnya Syekh Abdul Muhsin Al-Abad hafizahullah ta'ala. Beliau menerangkan anna fi'lal alim la yustadal bihi. Perbuatan seorang yang berilmu tidak boleh dijadikan sebagai dalil. Intabihu, hati-hati. Jangan beramal ibadah semata-mata meniru-niru. Nah, harus tahu ilmunya. Kenapa? Li'annahu qad yaf'alu li'illatin ma. Karena kadangkala mereka melakukan tersebut karena alasan tertentu. Wa kana Ibnu Umar, dahulu Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, yatawarraq fi kulli julusihi fi shalah. Beliau duduknya tawarruk dalam salat. Tahiyat awal tawarruk. Tahiyat awal tawarruk. Diikuti tidak? Ditanya, bagaimana yang benar? Iftirash. Kenapa kau lakukan? Li anni lam atahammal, kata beliau, aku ini tidak mampu, sakit kakinya. Nah, sehingga di sini jangan sekali-kali membiasakan. Oh ini dalilnya fulan, fulan, fulan orang alim. Namun harus tahu dalilnya. Padahal boleh mengatakan, dikuatkan saya melihat para ulama mempraktekkan demikian, praktekkan demikian. Namun yang pokok adalah dalil. Nah ini barakallahu fikum. Maka sekali lagi barakallahu fikum, anna fi'lal alim la yustadallu bihi aw laisa bidalil, laisa bihujjah, bukanlah dalil, bukan pula hujjah. Dalil kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Oleh karena itu wajib bagi kita belajar tafaqquh fiddin. Nah, gampangannya orang Jawa, sholat barangkah katon, ya apa tidak? Gimana Mas Rifki? Ya sholat barangkah katon lah, deleng tuli bisa. Jawaban kita demikian ya. Ningali mawon saged, nek sholat niku mboten usah sinau. Ini salah seperti ini. Namun wajib belajar. Kenapa? Karena itu fardu ain, kita semua wajib sholat. Nah, sehingga tahu kalau hafal hadisnya tidak harus. Nah, Namun yang wajib beramal ada tuntunan, sehingga rahimallahu Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani Al-Muhaddis barakallahu fikum, beliau telah menyusun kitab sifat salat Nabi dalam 3 atau 4 model asal, yang di situ dibawakan khilafiyat antara apa namanya dalil dan juga rudud menjadi 3 jilid. Kemudian dibawakan mukhtasarnya, 1 jilid agak tebal, ditambahkan mukhtasar, lebih ikhtisarul mukhtasar, diringkas lagi poin-poinnya, lebih kecil lagi, mengajarkan kepada umat bagaimana sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini tadi penting barakallahu fikum tadi. Sehingga di sini kembali lagi hukum meletakkan apa namanya di atas rukbataihi, di atas lututnya adalah sunnah bukan wajib. Bagaimana dengan hadis Sa'd bin Abi Waqqas yang mengatakan umirna, kami diperintahkan? Berarti kalau perintah adalah secara apa namanya ini adalah wajib. Naam. Dan itu dipilih oleh Ibnu Rajab rahimahullah. Namun di sana waqad ruwiya an ta'ifatin minas salaf ma yadullu ala dalika. Naam. Telah diriwayatkan oleh sebagian dari salaf yang menunjukkan tentang hal tersebut bahwasanya itu wajib. Namun barakallahu fikum, jumhur ulama berpendapat bahwasanya itu tidak wajib. Kenapa? Li'annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam lam ya'mur bidzalika fi hadis Musi fi salatihi. Tidak memerintahkan yang demikian dalam hadis Al-Musi fi salatihi, orang yang jelek salatnya. Yang diajari Nabi cara salat begini-begini. Nah, dari sini ikhwani fillah rahimakumullah, 2 permasalahan kita ambil. Yang pertama hukum tablighu takbiril imam atau yusmi'u takbiril imam, memperdengarkan takbirnya imam kepada makmum yang di belakangnya. Maka hukumnya adalah dibolehkan kalau memang tatkala dibutuhkan. Kalau tidak hukumnya makruh. Nah, kalau tidak dibutuhkan hukumnya makruh. Adapun meletakkan kedua tangan di atas 2 rukbah, hukumnya sunnah bukan wajib, sehingga apabila ditinggalkan maka tidak perlu sujud sahwi. Nah, barakallahu fikum. Maka di sini barakallahu fikum tadi, jangan membiasakan kita melihat fi'ilnya alim terus langsung dijadikan dalil. Ini tidak bagus seperti ini. Nah, itu namanya apa? Taklid. Ya. Apa defini taklid? Taklid adalah ittiba'u man laisa bihujjah bi ghairi hujjah. Mengikuti orang yang bukan dalil tanpa dalil. Mengikuti man laisa bihujjah, keluar darinya mengikuti Nabi, karena Nabi adalah hujjah. Nah, mengikuti Nabi. Nah, maka tidak perlu kita tanya wahai Nabi, kenapa engkau begini, dalilnya apa? Tidak. Karena Nabi itu sudah sendiri perbuatannya adalah dalil. Nah, perbuatan Nabi, ucapannya, perbuatannya adalah dalil. Sehingga apa yang dilakukan Nabi, ya itulah dalil. Nah, sehingga ittiba'u man laisa bihujjah bi ghairi hujjah, itulah yang namanya taqlidul a'ma. Nah, ini barakallahu fikum. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita baca di malam hari ini, dan kita ingatkan kepada diri kami secara khusus dan semuanya untuk barakallahu fikum, kita bersama-sama menjaga ketenangan masjid ini, menjaga dari apa namanya haisyatil aswaq, keributan bagaikan orang-orang pasar. Nah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengimami salat juga mengatakan wa iyyakum wa haisyatil aswaq. Wa iyyakum wa haisyatil aswaq. Hati-hati, jauhi kalian dari ributnya orang pasar. Ributnya orang pasar, manusia salat masih ribut. Nah, ini jangan. Nah, apalagi kita thullabul ilm yang berupaya untuk takzim terhadap ibadah-ibadah yang ini merupakan wasilah ataupun yang merupakan bahkan merupakan silah penyambung antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas Allah mengatakan wa may yu'azzim sya'airallah wa dzalika min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, itu termasuk bagian dari ketakwaan hati. Naam. Ya tadi, kalau hati antum ingin menumbuhkan ketakwaan, agungkanlah salat. Hormati orang yang salat, jangan diganggu dengan haisyat. Naam. Apa haisyat? Haisyatil aswaq. Apa? Haisyatil aswaq. Haisyat, ribut-ribut. Naam. Ribut-ribut ini, ribut itu. Na'udzubillah min dzalik. Naam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kemanfaatan yang ada pada diri kita selalu abadi dan kekal, sehingga dengan menjadikan kemanfaatan di dunia dan di akhirat. Amin. Wa sallallahu ala Muhammad wa barik wa sallim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.